lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Maka berikut bahasan pagi ini perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Ghuraba. Perhatikan halaman 249 yang bersamanya bukunya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, basirah ilmu, pemahaman dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman dalam kitabnya, dan memperlihatkan apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, dan kesesatan, serta tergelincirnya dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan diri menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahlul bid'ah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang yang kafir terhadap panutan dan imamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, perkataan Imam Ibn Qayyim ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berdakwah harus di atas ilmu. Karena ini agama ilmu, ini agama wahyu, maka janganlah kita berdakwah kecuali dengan ilmu, dan itulah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani ila akhir al-ayah." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, 'ala basirah, di atas ilmu. Tidak boleh kemudian berdakwah dan kemudian kita tidak mengilmui apa yang kita akan dakwahkan. Ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapapun di antara kita yang mengatakan ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, maka dakwah dia, seruan dia kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu berdakwah dengan ilmu. Dan tersirat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث." Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Maksudnya, basicnya mereka orang-orang yang berilmu. Maka kamu ketika berdakwah ke sana harus dengan ilmu. Tidak bisa kemudian berdakwah dengan hanya katanya dan katanya. Ini sudah kebiasaan masyarakat. Beginilah masyarakat melakukan. Tidak. Dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, begini para sahabat memahami, begitulah cara berdakwah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, katakan, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Menyerunya di atas apa? Ala basirah, di atas ilmu. Inilah juga perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jika seorang hendak berdakwah, maka haruslah dia berdakwah di atas ilmu. Pahami betul-betul yang dia akan sampaikan. Dan ketika dia sudah menyampaikan, kala itulah tugas dia sudah selesai. Tugas dakwah tidak hanya diemban oleh para da'i, Semua kita wajib berdakwah. Bedanya hanya mungkin lingkupnya saja. Tapi semua kita wajib berdakwah, apalagi yakni seorang kepala keluarga. Wajib atasnya untuk menyelamatkan istrinya, anak-anaknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kemudian seorang laki-laki menyelamatkan istrinya dan anaknya dari ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa taala jika tidak berilmu. Ini kewajiban untuk kita semuanya, khususnya para kepala keluarga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah rasulnya, dan pemahaman dalam kitabnya, dan memperlihatkan apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah dan kesesatan, serta tergelincirnya dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksudnya inilah al-ghurabah. Jika seorang berdakwah di atas ilmu firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, memperlihatkan apa yang buruk dari manusia berkaitan dengan kebid'ahan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, inilah orang-orang al-ghurabah. Kata beliau, jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan diri menghadapi cacian orang-orang yang bodoh dan ahlul bid'ah. Harus siap. Anda dihina, Anda mungkin dicaci maki, Anda mungkin diberikan gelar kepada Anda, gelar-gelar yang buruk. Ya. Hingga menjauhkan orang dari mendengarkan apa yang Anda akan sampaikan. Yang berdakwah di jalan yang lurus ini harus siap menghadapi orang-orang yang demikian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sejarah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, semua orang dihasut oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya, mereka memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjauh dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disematkan padanya gelar dukun lah, orang gila lah, tukang syair atau penyair lah, atau juga kemudian penyihir atau tukang sihir. Walaupun tentunya tiga gelar pertama, Al-Walid bin Mughirah, di antara pemuka Quraisy yang paling senior waktu itu, dia sendiri tidak menyetujuinya. Ketika mereka memberikan saran bagaimana kalau kita sematkan pada si Muhammad itu dukun, kemudian Al-Walid tidak setuju. Kita tahu dia tidak komat kamit. Kita tahu yang dia sampaikan bukan seperti yang disampaikan oleh dukun. Maksudnya kalau kita yang disematkan itu kepada dia, orang-orang tahu kita ini bodoh jadinya. Yang lain, nah, gimana kalau kita sematkan padanya dia penyair? Sama, kata Al-Wali. Kita tahu bagaimana syair itu. Kita tahu bagaimana syair dibuat. Kita tahu bagaimana kemudian syair itu dibuat dan yakni dipotong-potong. Tahu kita cara bikin syair. Yang disampaikan Muhammad kan bukan syair. Malu nanti kita sama orang-orang. Yang lain, nah gimana kalau orang gila? Apalagi orang gila katanya. Masa kita, yakni kemarin-kemarin sebelum dia jadi Nabi dan Rasul, kita mengamanahkan harta paling berharga kita kepada orang gila. Yaitu ketika mereka mengamanahkan Nabi Muhammad untuk mengembalakan binatang ternak mereka. Kan kita juga nanti yang dituduh orang, wah tidaklah mengamanahkan harta paling berharga kepada orang gila kecuali orang gila juga. Gak masuk sama Al-Walid. Gak bisa. Kita tahu dia bukan orang gila. Gimana kalau tukang sihir? Nah, ini yang paling dekat nih. Ini yang paling dekat yang bisa kita sematkan pada si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia menyampaikan sesuatu, orang mendengarkannya, suami istri bisa ribut. Orang tua dan anak bisa ribut. Wah, ini sudah efeknya sihir ini. Ini paling tepat. Dan disetujui. Setiap hari disematkan pada Nabi Muhammad SAW, beliau tukang sihir. Memisahkan antara suami dari istrinya, yakni istri dari suaminya. Memisahkan orang tua dari anaknya dan juga sebaliknya. Bahkan saking inginnya mereka menjauhkan orang dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengutus sebagian orang untuk menunggu di perbatasan masuknya kota Mekah. Di semua penjuru perbatasan kota Mekah untuk nunggu orang-orang yang datang dan menyampaikan, hati-hati ya, jangan dengerin di Mekah namanya ada si Muhammad, hati-hati. Kenapa memangnya? Oh, kamu kalau dengerin dia, kamu nih suami istri nih bisa cerai. Terus, Anda nih bapak sama anak, bisa ribut, betimpasan pian. Walaupun ceritanya kayak gini ya, ini versi saya saja. Baca sirolah. Sampai seperti itu. Tapi yang namanya orang ya, ketika dijauhkan dari sesuatu, mereka malah penasaran. Terjadi juga sampai zaman kita sekarang ini. Ulun pernah waktu itu ke Batam dan seorang bukan bertanya, dia menyampaikan pernyataan bahwasanya saya datang ke pengajian ini karena saya penasaran. Jadi dijauhkan seorang dari pengajian tertentu, apalagi masjid ini gitu ya. Ya macam-macam lah. Tuduhan yang macam-macam lah yang ada kepada masjid ini. Dijauh-jauhkan orang dari masjid ini, orang malah datang. Orang pengen tahu. Dan mereka tidak mendapatkan, yakni tuduhan atau fitnah yang mereka dapatkan di luar. Ya, misalnya ada orang yang memfitnah masjid ini, kemudian dia datang ke sini dengan ingin membuktikan fitnah tersebut, ya dia yang tidak dapatkan. Pokoknya kalau ngaji di masjid Imam Syafi'i itu sekali datang berikit ya. Kenapa? Sekali pengajian dibarinya duit ya. 100.000 dibarinya duit ya, kayak apa orang kada ampi mengaji. Sekali datang orang ngaji terus 100.000. Akhirnya Anda datang ke sini dan Anda tidak temukan 100.000. Dan niatnya datang ingin dapat duit. Wah, pian mun bujuran dibari duit. Ampih ja pian megawi sebertahan. Pengajian kita selama sepekan 14 kali mungkin. Ada yang subuh kayak gini, nanti ada yang pagi, nanti ada yang maghrib, yang banyak subuh sama maghrib. 1.400.000 seminggu. Wah, pian. Sebulan berarti berapa? 5 juta. Ya, 5 jutaan. 5.400.000 ya. 5.400.000. UMR aja berapa? UMR Banjarmasin 2,9 apa 3 juta sih? Ya, jadi aman pian. Mau Pertalite naik, undang aji di Masjid Imam Syafi'i, gampang aja. Berapa gerang naiknya aja? 13.000, kacang aja itu jari. Santai mana pian lah, nyatai. Undang ke masjid kada berkendaraan. Bapak nukar Pertalite. Dia rumahnya samping sini, ngapain pakai sepeda motor. Subhanallah. Dan dia datang ke sini ingin mencari uang itu dan tidak dia dapatkan. Niatnya kada bujur sudah. Jadi pekerjaan, menghadiri pengajian jadi pekerjaan. Ketika ngisi formulir apa gitu ya, pekerjaan menghadiri majelis ta'lim. 5,4 dapat duit ya. Jadi bodohnya orang seperti itu ketika dia tidak memperhatikan, malam tadi jagin kita memposting Pak lah, mencari duit melunasi tanah situ nah. Harusnya dia mikir dong. Masa setiap pengajian jamaah dibari 100.000, lawan kita donasi aja kita buka buat beli tanah. Donasi ini, donasi itu, kita perlu bantu kaum muslimin, kita perlu keperluan masjid juga. Mensugih kan usah buka donasi. Enggak nyambung. Kalau tuduhan salafi wahabi, bukan salafi, emang salafi ya, wahabi misalnya, dengan makna yang buruk. Subuh-subuh jagain ulun suha dikuciaki orang di sini. Sama Abu Muslim, sama Herman waktu itu juga. Kita siap-siap, pengajian hari Ahad ke Pak Toyib sana. Lagi siap-siap di mobil, orang lewat, tapi kenceng naik sepeda motornya. Cuman ya sempat aja dia mengatakan, wahabi ya. Tapi ulun kada ingatnya bawa unjunan atau kada. Subuh-subuh. Aku buku cek itu aja. Jaka begamat, paraki, batu telinga ulun. Wahabi ya, nah, itu baru berani. Ini laju baru wahabi ya. Aduh, mengecut. Nah, parak. Nah, paraki sini datangnya Pak Saiful. Ini ulun bisiki. Nah, gitu. Pakai sepeda motor kencang teriak doang. Ya salam. Aduh, ada lagi yang paling aneh. Jamaah Masjid Imam Syafi'i itu terdenamu cawatnya aja. Nah. Dari zaman Nabi Muhammad mungkin ya. Dari zaman Nabi Muhammad ya. Sampai zaman kita enggak ada tuduhan dakwah seperti itu. Sampai tuduhan orang ini bisa lewat dalam atau kada. Kerda lagi kan yang lain. Kan kalau misalnya wahabi, wah itu mantep tuh. Ketujuh mengkafirkan orang nyone ya, itu mantep tuh. Ketujuh membid'ahkan orang nyone ya, mantep tuh. Nyong kada becawat ya, apa itu? Aduh ya Allah. Aduh, cangcut. Bukan cawat ya. Ya Allah. Kita dengarnya juga geli-geli pengen muntah juga gitu ya. Bagaimana dia? Apakah dia mengkoreksi semua jamaah? Parkiran di itinya. Ya Allah. Kira ada lagi kan yang lebih keren. Orang-orang kafir zaman Quraisy, zaman Nabi Muhammad. Keren-keren kan tuduhannya tuh memang menghinakan semua. Dukun, hina. Sama pesulap merah ya dibikin hina ya. Dukun lah, penyair lah, orang gila lah. Dan itu mengena ya, mengena pada hati Nabi Muhammad. Karena setiap hari. Ini yang juga kita takutkan. Ketika setiap hari dibully, diprovokasi, orang lain dihasut. Coba kejadian Taif. Itu kan hasil hasutan. Sampai sekarang itu, Taif itu tempat yang sangat indah. Dia pegunungan. Tempat orang-orang kaya, kalau bahasa sekarang itu punya villa. Ya. Dari zaman dahulu, pemuka Quraisy, bahasa kita sekarang tuh ya punya villa lah di sana. Tempat peristirahatan. Karena dia pegunungan, mau panas bagaimanapun, Mekah, Madinah, dan kota-kota yang lain, dia dingin, enak. Sampai sekarang pun demikian. Dari Mekah itu, Nabi Muhammad dulu berjalan ke Taif itu 2 hari 2 malam. Betul-betul berjalan kaki ya. Kejadiannya persis setelah Nabi Muhammad salat di Masjidil Haram. Kemudian yakni mereka mengadakan challenge. Siapa yang berani melemparkan isi paparutan, isi perutnya atau kotorannya binatang ke tubuh Nabi Muhammad. Dan ada satu orang yang berani. Satu orang yang bodoh luar biasa. Orang-orang Quraisy mereka bikin challenge. Mereka juga ada sekitar, ayo siapa yang berani? Ada yang berani. Ditumpukan semuanya sampai Nabi Muhammad susah untuk mengangkat kepalanya. Berarti kan banyak banget. Kalau cuma sedikit ya bisa lah kita kemudian bangun dari sujud. Bisa, ini enggak. Saking banyaknya Nabi Muhammad susah untuk bangun. Tumpukin kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kan enggak sampai kayak gitu. Masih difitnah-fitnah doang. Kacang lah. Ini betul-betul fisik yang mereka ganggu. Sudah. Kemudian selesai dibersihkan. Anaknya pun diantara yang membersihkan. Dia nangis-nangis anak yang membersihkan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus seperti ini ayah? Apakah harus seperti ini wahai? Ya ini ayah. Dakwah itu. Dihinakan luar biasa. Dilempari kotoran. Nabi Muhammad tenang. Saya habis ini akan diterima dakwah saya di Taif. Saya mau Taif habis ini. Diterima dakwah saya di sana. Nabi Muhammad berbaik sangka selalu. Sampai ke 2 hari jalan kaki ke Taif. Mengharapkan dakwah diterima, ingin meluruskan umatnya dari penyimpangan. Coba, niatnya luar biasa. sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas Nabi dan Rasul. Sampai di sana, orang-orang kafir Quraisy menghasut masyarakat. Karena Lata dan Uzza itu adanya di Taif. Dua berhala paling besar di zaman itu adanya di Taif, bukan di sekitar Ka'bah, adanya di Taif. Dan destinasi wisata religi. Wisata religi. Banyak orang datang dari panjang penjuru untuk mendatangi Lata dan Uzza. Dan sampai sekarang pun mirip kejadiannya. Tidaklah tempat-tempat keramat seperti itu, kecuali di sekitarnya, ekonomi naik. Banyak orang berjualan. Mungkin kalau bahasan sekarang ya, jualan souvenir lah. Muk Lata. 3 real. Gantungan kunci Uzza. 5 real. Dijajakan. Pak, tasbih Pak. Ya. Apa nih? Ini Pak. Ya. Ada ukiran Lata Uzza aja. Bagus. Ini dari mana Pak? Indonesia. Ya. Gak ada sih orang Indonesia waktu itu ya. Jualan stiker. Stiker Lata dan Uzza. Ya. Stiker. Ini kisah di mana stikernya? Tempel di kuda pian Pak Ena. Zaman dulu kuda ya. Aduh ya, macam-macam jualan. Terganggu ekonomi. Kenapa? Ada satu orang datang menyampaikan Tuhan itu satu. Wah, ini bikin repot nih satu orang nih. Bisnis lagi lancar, villa penuh yang datang, banyak orang yang datang, ekonomi naik masyarakat. Sejadah payu, karpet payu, sapu payu, semua payu. Cappuccino cincau payu, semua. Orang datang jauh kan pasti beli minuman kan. Nih Pak, zam-zam, apa, topping Oreo. Ya, macam-macam lah pokoknya. Ya ini bisnis mereka terganggu. Karena datangnya satu orang mengatakan Tuhan itu satu. Potinan itu orang berhenti menyembah Lata dan Uzza. Ingat ya, ini versi ulun ya. Di Sirah enggak kayak gitu. Ini versi ulun saja. Biar pian baca juga Sirahnya. Subhanallah. Jadi sampai sekarang ini Taif itu seperti itu. Ulun pernah sana alhamdulillah satu kali. Tempat yang sangat indah. Buah-buahan yang tumbuh di sana luar biasa. Bahkan buah-buahan tentunya yang berair ya. Mangka dan lain sebagainya. Tempat yang sangat tandus seperti Saudi Arabia. Kemudian mereka punya tempat. Qadarullah, tumbuh-tumbuhan yang keluar. Buah-buahan yang keluar. Yang banyak mengandung air. Ini unik. Kalau orang ingin mentadaburi. Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini diantara tanda Allah itu ada. Salah satunya. Dari tumbuh-tumbuhan. Dari buah-buahan. Beda bentuk, beda rasa, beda tingginya, beda manfaatnya, beda baunya. Coba, kita baru bicara buah-buahan. Masa dia ada begitu saja? Masa enggak ada yang menciptakan? Belum lagi kita berbicara perbedaan kita manusia. Antara orang Asia, orang Eropa, orang Eropa, orang Afrika. Warna kulit, warna mata, jenis rambut, postur tubuh. Masa kemudian alam semesta ini, dan kita baru berbicara yang di bumi aja, baru manusianya, baru kemudian buah-buahannya, belum binatangnya, belum kemudian makhluk Allah yang di langit. Masa ada begitu saja? Apalagi mereka meyakini terjadi karena adanya sebuah ledakan jutaan tahun yang lalu. Meledak, pum, kemudian semuanya jadi rapi. Bodoh banget yang percaya itu. Mun ada juga yang percaya julungi latupan gin, laduman. Petasan cabai aja, 5. Suruh pegang, nyalain, jangan dilempar, pegang aja. Setelah meledak, apakah kemudian kukunya rapi, kemudian langsung ada kuteknya ya, jadi jari-jarinya jadi jelentik gitu ya. Yang ada tangannya panggal. Ledakan dari mana bikin rapi, bikin hancur. Aneh-aneh aja ya. Ya. Dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abha. Taif seperti itu. Luar biasa, indah dan penghasil buah-buahan yang luar biasa. Datang Nabi Muhammad SAW menyampaikan Qul huwallahu ahad. Menyampaikan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Wah, ini satu orang ngerepotin. Tapi waktu di Mekah mereka enggak bisa tolak dakwah Nabi Muhammad, bahkan yakni ketika merayunya itu ke paman Nabi Muhammad pun mereka enggak berhasil. Bahkan di antara rayuan mereka yang sangat konyol, bagi Abu Thalib juga sangat konyol, mereka datangkan satu anak laki-laki ganteng, wah perawakannya bagus gitu ya. Abu Thalib, ini kami kasih kamu anak, silakan jadikan anak. Ini anak muda nih, wah ganteng luar biasa. Terus apa imbalannya? Ponakan kamu buat kami. Mau diapain? Mau kami matiin? Ah kan aneh ya. Abu Thalib juga, wah permintaan apa ini? Kamu tukar ponakan saya untuk kamu bunuh, kamu ganti dengan laki-laki saya enggak pernah tahu. Muhammad, saya didik dari kecil dia. Sampai seperti itu mentoknya mereka untuk menyetop dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Taif mereka lakukan hal yang sama ketika mereka menyematkan perkataan yang buruk. Dihasut masyarakat untuk menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mereka usir dengan melemparinya dengan batu, subhanallah. Kita kan gak sampai kayak gitu ya. Jadi harus lebih banyak bersyukur. Kita mengharapkan seperti itu, ya enggak boleh. Kenapa kita tidak diberikan ujian seperti itu? Allah tahu kita gak mampu. Ya, kita dinyinyirin aja kita tersinggung kok. Kita difitnah aja kemudian mungkin fitnah itu masuk ke hati kita kok. Allah tahu kita gak mampu. Betul, kita mendapatkan kemudahan dengan dakwah ini. Apalagi kemudian dengan media ini. Tapi dakwah kita tidak ada bandingnya. Jauh sekali dengan ujian yang Nabi Muhammad SAW dapatkan. Maka berdakwahlah. Karena Allah sudah mudahkan untuk kita jalan. Apalagi dengan media ini. Yang hadir mendapatkan keutamaan luar biasa. Yang berhalangan hadir mendapatkan keutamaan yang lain. Bisa jadi yang nonton ini gak pernah tahu nih mereka dari mana aja. Bisa jadi mungkin dari luar Banjarmasin. Bahkan mungkin dari luar Indonesia. Atau mungkin dari alam yang berbeda. Kan kita gak tahu ya. Mungkin jin sedang live juga kan kita gak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kata beliau, jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, semua kita, hendaknya ia mempersiapkan diri. Harus siap. Menghadapi cacian orang-orang bodoh. Ya, hanya orang bodoh yang suka mencaci dan memaki. Anda jangan balas cacian lagi dengan cacian. Anda sama bodohnya. Kayak yang itu lho. Wahabi ya. Nyawa ahlu bid'ah. Wah, apain? Yang ada kemudian dia yakni ke kampungnya. Kemudian orang banyak datang. Datang ke sini rame-rame. Enggak tawuran. Bahasa sambatan. Ya. Karena sama-sama takutan. Menghadapi cacian orang-orang bodoh, ya ini Ibnu Qayyim ya. Jadi memang sudah sunnatullah. Kita enggak bisa keluar darinya. Ini sudah ketentuan Allah berputar setiap waktu dan zaman yang berbeda, kejadiannya sama. Sejak bahkan mungkin sebelum Nabi kita Muhammad SAW bergulir zaman tabi'in, zaman sahabat, tabi'in, tabi' terus sampai zaman kita sekarang. Imam Ibnu Qayyim dan juga gurunya Syekhul Islam Taimiyah generasi ke-7 lah atau ke-8. 700 tahun yang lalu, sama kejadiannya, persis. Sampai sekarang sama berarti. Jika orang ingin menjauhkan orang lain dari dakwah yang lurus ini, maka dia akan isi dengan cacian, makian. Orang-orang yang bodoh dan ahlul bid'ah. Yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya. Seperti yang dilakukan nenek moyang mereka. Dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sunnatullah kayak gitu terus. Jadi tinggal kitanya yang harus bersabar karena dakwah ini akan selalu ada yang menghalangi karena itu sudah janji iblis dan iblis pun pasti juga punya cara-caranya di antaranya menghasut ini di antara cara yang paling jitu. Yang sudah dipraktikkan iblis lama untuk menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji iblis. La ughyannahum ajmain, kata iblis, saya akan sesatkan mereka semuanya tanpa terkecuali. Semua saya akan sesatkan. Yang beriman baik itu dari kalangan jin apalagi kemudian manusia, semua. Dan juga dia berkata, Allah menyebutkan dalam firman yang lain, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tepat sekali di awal-awal surah Al-A'raf. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Ketika yakni dia diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam dan kemudian dia tidak mau sujud, ketika ditanyakan kenapa, dia kemudian menyombongkan diri, dia tahu merasa bahwasanya materi penciptaan dia dari api lebih utama dibandingkan materi penciptaan Nabi Adam dari tanah. Kemudian karena kesombongannya dia dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga yang sama yang kita akan masuki nanti insyaallah, amin. Bukan surga yang baru. Surga yang Nabi Adam ada di sana dan istrinya, surga yang kala itu juga iblis ada di sana, dari sanalah dia dikeluarkan. Tapi dia kemudian yakni minta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang dan Allah beri. Bayangkan, iblis diberi atau dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, karena dia pernah taat sebelum dia mengingkari untuk sujud pada Nabi Adam, dia pernah taat. Pernah taat saja doa bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda taat terus. Jangan pernah untuk stop berdoa. Minta aja apapun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Seorang tabi'i bahkan kemudian dia berdoa, kata dia, hatal milh, saya berdoa kepada Allah sampai garam saya mintanya kepada Allah waktu sholat. Minta uya. Dan yang kita minta bukan uya. Minta pekerjaan, kita minta sepeda motor, kita minta mobil, sudah punya istri, minta istri lagi, kan gitu ya. Maka mintanya nyaring pulang, bini dihiga, pak di tapaknya. Kesadangnya berdoa tuh ya. Yang kita minta bukan garam. Lebih daripada garam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian ulun tadi mau ngomong apa ya? Sampai ke uyah tuh apa ya? Kenapa sampai ke uyah tuh lah? Hah? Bukan, sebelum doa. Ulun mau menyampaikan sesuatu tadi. Apa perlu saya rewind nih? Lu ngomong apa tadi ya? Hah? Ya Allah. Tuh, banyu putih Bang Najak, kok kopi bisa ingat ya lu nih. Apa tadi lah? Hah? Apa Bang Najak? Hah? Sebelum ulun ngomong apa sih? Oi. Jangan nyeletuk aja nih. Ya salam ya Allah. Padahal barusan ya udah lupa ya. Hah? Iya, direwain dulu kayaknya videonya ini, aduh. Oh, apalah, kita lanjut aja lah. Ya Allah. Nah, hafalan kayak ini ya. Lemah benar ya Allah. Lemah ya Allah. Ulunnya kada peringatan, pian juga. Lanjut ya. Hendaknya ia mempersiapkan diri menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahlul bid'ah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya. Oh, ulun tadi ngomong janji iblis. Bah iya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih ingat ya. Masih tidak terlalu tua ya, masih ingat saya. Oke. Kata iblis, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya betul-betul, saya sungguh-sungguh akan menghalang-halangi mereka. Qa'ada itu artinya duduk. Kata itu yang digunakan iblis untuk menghalangi. Maksudnya nahab, halangi. Saya akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sudah janji iblis. Apakah dia kerja sendirian? Enggak. Pasukannya banyak. Dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin mungkin memberikan bisikan-bisikan. Ya, sampai akhir-akhir ini ulun dapatkan ada pertanyaan seperti itu. Bisikan-bisikan syubhat. Bisikan-bisikan tentang kekufuran. Ulun tanya, Afan, antum 5 waktu di masjid enggak? Enggak. Oh, pantas. Antum itu dulu deh. Tipsnya Antum lima masjid, lima masjid. Antum lima waktu ke masjid dulu. Kalau itu bisa antum lakukan, maka lanjutkan dengan dekatkan diri antum dengan kitabnya, baca Al-Quran. Karena dia mengatakan saya sudah sholat, saya melakukan ketaatan, tapi was-was selalu datang. Pasti ada yang salah dengan kamu. Ayo ke masjid, ayo baca kitabnya. Anu tata yang mun ke masjid ulun rancak, ulun pengantutan. Ulun kalau ke masjid hendak bekamih tarus, itulah kerjaan setan. Ketika kamu tidak melawannya, kamu gitu terus. Siapa di antara kita yang enggak ngentut? Ngentut semua kita. Tapi kan kita ke masjid. Ya, jangan sampai kemudian di tengah-tengah sholat Anda kentutnya tidak bersuara, kemudian juga yakni tidak bersuara tapi baunya mantap. Anda tidak keluar soft. Nah, ini siapa nih? Kerjaan siapa nih? Terus. Karena kalau dia keluar, tahuan dia yang ngentut. Nyawa mau makan apa tadi? Oh, iya. Tapi ya tetap ya, kalau kita buang gas ya, kalau sudah terdengar suara atau tercium bau, keluar. Kalau belum terdengar suara, tidak tercium bau, sangat mungkin itu kerjaan syaitan. Dia meniup-niupkan yakni pantat kita ini. Agar kita merasa, duh terkantut nah, batal. Padahal gak ada suara, gak ada bau. Itu larangan Nabi Muhammad. Fala yang sarif hatta sami'a sautan au yajida rihan. Jangan dia, orang yang salat itu berpaling, sampai dia dengarkan suara atau dia dapatkan bau. Tut. Nah, keluar sudah. Nyata-nyata, tut. Lain udah tuh, ya. Nyawa aja. Wih. Itu udah harus keluar ya. Atau baunya semerbak mewangi, nyatai. Wah, bau aja. Makan apa tadi lajar? Makanya tuh berbicara dalam hati ya. Makan apa benda tadi lajar? Kawannya menyahuti. Bisa mendengar kawannya, isi hati kawannya. Maka tadi kita makan pete. Batal berdua ya Allah. Ini sudah kerjaan dia. Dari sejak kita wudu, kita dibikin ragu-ragu. Kalau kita tidak melawannya, enggak ke masjid-masjid. Harus dilawan. Saya katakan kepada dia, ada di jamaah itu saya bilang, ada di antara kita. Tetap dia ke masjid padahal dia punya penyakit. Kencing itu kada tiis. Apa itu ya bahasa Indonesia-nya? Kencing itu kada tiis. Ini bukti bahasa Banjar itu sangat luas ya. Enggak ada bahasa Indonesia. Apa? Geser ya. Kada tiis. Pokoknya iya, saat dia sholat, keluar tetesan itu. Tapi dia tetap ke masjid coba. Kenapa? Itu di luar kuasa. Dia punya penyakit di luar kuasa. Keluar apa adanya. Kamu kan belum keluar. Kamu kan hanya merasa hendak bekamih tarus, hendak bekantut tarus. Kan tinggal setiap saat juga 4 rakaat, 8 kali Anda ngentut enggak mungkin. Allahu Akbar, tut. Wudu masuk lagi, Allah tut. Kan enggak gitu juga kita enggak. Sepengantut ngantutannya orang, enggak gitu-gitu juga. Kerjaan syaitan. Ayo ke masjid, lawan. Itulah kerjaan syaitan. Dia bikin Anda merasa Anda batal. Dia bikin merasa Anda ingin ngencing. Ulun sampai sekarang, setiap kali mau kajian, pasti pengen BAB. Sampai sekarang. Begitu dilawan, keluar rumah, hilang. Ya. Pian pasti punya rasa yang sama, gangguan, tapi beda-beda. Kalau ulun pasti pengen buang air besar. Mungkin kalau pian pengen ke masjid, pengen apa gitu. Pasti ada penghalang. Kerjaan syaitan. Aduh, asa hendak kami. Terus diikuti, padahal kencingnya enggak keluar, padahal BAB-nya enggak keluar. Aduh, belum tentu sekali main game. Ah, itu lain cerita. Enggak, pasti ada sesuatu yang selalu menghalangi kita. Orang mengatakannya itu stres, Ustaz. Oke, no problem. Itu versi Anda mungkin karena Anda apa psikolog atau apa ya? Yang ahli psikologi. Kan kuliahnya psikologi, lulusannya psikopat ya, lulusannya psikologi, ahli psikologi ya. Mungkin antum stres Ustaz, nah, pernah berbicara, enggak stres. Saya ceramah di depan saya gubernur aja, saya biasa aja kok. Apalagi orang yang levelnya di bawah gubernur, biasa saya. Cuman ini memang gangguan. Siapa hendak turun? Hendak buang air besar. Wah, setan nih. Lawan aja sebentar. Set, selesai. Hilang rasanya itu. Ya. Sampai masjid, terbahera. Enggak ada. Itu dia selalu ingin halangi. Pian pasti punya sesuatu. Mungkin tidak seperti lu, tapi sesuatu yang lain. Berusaha dia menghalangi, lawan. Itu sudah kerjaannya. Karena dia tidak bisa bikin Anda syirik. Dia tidak bisa bikin Anda berbuat bid'ah. Maka kewajiban Anda lakukan, ini harus diganggu nih. Kewajiban dia setiap hari ini yang harus diganggu nih. Bayangkan kata Ustaz Al-Fadhil Firanda, dia godaannya itu ketika orang punya amal rahasia bertahun-tahun, iblis sudah enggak bisa ganggu. Dia punya amalan rahasia bertahun-tahun enggak bisa diganggu. Yang bisa dia ganggu, dirubah amalan rahasia ini jadi ketahuan. Bukan merusak hatinya supaya riya, enggak. Biar ketahuan orang aja. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan halang-halangi mereka ya Allah dari jalanmu yang lurus. Sudah kerjaan iblis. Entah itu dia kerja langsung atau melalui tentaranya, yaitu jin dan manusia. Bismillah. Harus siap kita dengan cacian, makian, bulian. Disematkan pada kita gelar-gelar yang buruk seperti jamaah sawah. Pernah dengar ya? Jamaah sawah. Salafi Wahabi. Biasa aja. Buruknya di mana? Sawah. Coba main ke Tatah Belayung. Indah. Walaupun sekarang sudah jadi rumah semua. Waktu kemarin 2017, wuih, nyaman benar pokoknya. Malam ya Allah, suara ini suara itu ya, jangkrik segala macam. Nyaman benar guring. Wah, ini semuanya jadi rumah yang ada lagu Malaysia. Aduh. Maka kita hafal lagi. Ya Allah. Undang dut dan dut koplo, wah, ada main, hafal lagi kada, begitu tek lagu iklim. Nah, iya. Apalagi behera. Hendak amal unai mungkar kan gak bisa kita lagi beol kok. Maka hafal pulang ya Allah. Batis begarak ya Allah. Mbah Tuntung lagu berikutnya gini kita. Mbah ini lagu ini. Kenapa? Dulu pernah punya kasetnya. Ya Allah. Sebagai penutup ya. Berkaitan dengan lagu Malaysia ya. Jadi ulun sama teman-teman kru makan di satu tempat gitu ya. Ulun mau bilang abnormal kan gak nyaman ya. Makan di satu tempat. Kemudian selesai. Dari kita masuk itu, kita gak tahu lagu sebelumnya. Dari kita masuk itu, lagu Malaysia. Mana teman-teman? Aduh. Oh iya. Rata-rata berarti teman-teman hafal juga nih. Aduh. Begitu selesai saya nanya sama kasirnya. Ini lagunya itu disetel. Apakah sesuai dengan perkiraan Anda umur orang yang datang? Mentang-mentang saya datang, kelihatan anak 80-90-an, Anda ganti Malaysia. Atau kau, enggak pak, kami memang suka Malaysia. Kata. Oh, kirain. Karena waktu di sini, rumah makan di sini, saya mau nyebutin juga enggak nyaman nih, dunia laut. Jadi, Ulun, Ustaz Ahmad, Ustaz Firanda waktu itu ya. Kita tahu waktu di parkiran, lagunya lain. Begitu kita masuk, berubah lagu 90-an. Mereka tahu, wah ini anak 80-90 nih. Pasang lagu yang sesuai. Kata Ustaz Firanda, aduh. Apa Tat? Anak pernah hafal nih katanya. Ya Allah. Tantangan lah ya. Pokoknya ya nih, banyak beristighfar, banyak minta ampun, mengingkari dalam hati. Dan batis jangan begarak lah. Allah alam bisa. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah sementara berkaitan dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang saudara Nabi Muhammad tentang apa itu al-ghuraba. Maka persiapkan diri, harus seperti itu memang yang kita akan hadapi ketika kita berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas yang dipetunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada yang menghalangi, mencaci maki, memprovokasi orang, menghasut orang untuk kemudian menghalang-halangi dakwah ini. Bismillah. Tetaplah berdakwah. Ketika disampaikan, tugas kita selesai. Orang mau mendengarkan, itu yang kita harapkan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kemudian tidak mau mendengarkan, no problem. Toh kemudian tugas dakwah ini sudah kita turunkan dari pundak kita. Masih banyak yang lain yang insya Allah menolak kita juga. Masih banyak yang lain insya Allah yang mau mendengarkan. Jadi kalau di satu titik kita tidak diterima, insya Allah banyak titik-titik yang lain yang bisa insya Allah tetap menerima dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai penutup terakhir, kajian di Samba itu unik. Di antaranya, ya, yakni uniknya itu semangat, semangat mereka. Jadi kajiannya di Samba, kami dari sini ke Samba sudah berapa jam? Tak taunya mereka ke titik itu bukan lagi pakai sepeda motor, naik klotok atau kapal kecil 6 jam untuk menghadiri pengajian. Jadi teman-teman semangat. Apalagi ulun di mobil cuma tidur. Berapa jam ke Samba Tulim? 8? 10? 8 sampai 10 jam lah. Tidur, yang capek kan muslim, Ivan, yang nyupir, ulun kan tidur. Mereka menghadiri pengajian, kelotok 6 jam. Ulun kok ada Alpian aja, waktu menghadiri Alpian menikah, 3 jam pakai speed 3 jam. Panasnya burit, ya Allah. Pakai speed tuh, apalagi kelotok 6 jam. Ini semangatnya luar biasa nih. Dan betul-betul awam. Ya, memang celananya cingkrang, tapi break antara kajian, break antara sholat di bawah, wih, ahlu hisab semua, nggak apa-apa. Ya, belum masuk bab itu, tapi mereka hadir selalu. Jadi yang masih mendengarkan kita banyak, masih ada insya Allah di pojok-pojok negeri ini ya. Bismillah, tetaplah berdakwah. والله نعم بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.